berapa banyak lagi air mata, berapa banyak lagi luka-luka yang bisa membuka setiap mata. Bahwa tangan kita telah membuatnya. Berapa banyak lagi pohon tumbang, berapa banyak derita menyapamu, berapa banyak lagi bencana. Dan kita menjadi saksi semua. Tak cukup. Kembali pada Ilahi. Berapa lama lagi untuk jiwa sadar untuk kembali.